Puga galairata e apostel tipu pulu pitu. Sabau arasabau Amphipolis, samba Apolonia, sege si Paulus, samba si Silas ka Tesalonika. Sedda aisara uma parurukadda te Yahudi. Kele si marerei, guru si Paulus ka uma parurukad. Telunga sabat ujunia arapati boji ruang surat si punenan. Kolo wake nangania, samba isau-sau kamatada pagalayat Kristus, bui tak masyori samba tusuru kasimamatei. Yesus nene si paarepu kamatamui, nyate Kristus. Ngangania, ai piga pa katalagada amatonimbaga, tut rangan si Paulus sama si Silas, nyaleuet maigisia tai Grika si kaloto ake te kamanua, samba tak magulai tena nalep siabeu tiboy tubu. Tapoi ta Yahudi geti masih si le bagada. Ruru ake rangan siri manua pakatai-katai si putih teba kapasakiat, galai rangan puga ugapat kalagan. Guru kirangan nalep Yason, ragaba si Paulus sama si Silas, bule rabit sia kamatat siri manua si migi. Kele ta arah sesesia, girit rangan si Yason, sambah pika paksa ale kamatada sautit lagai pugerai rangan, tai nenek te si barake pugaugapan kasangaliot polak. Kine negin amuya leuksia sene, samba si Yason ama si Silo sia kalalipnia. Sangam berida nene masih pasabau surukat kaisar, aipoi arakua aipele merimata bagai yate Yesus. Kele ararep tiboyet nenek, ngungoy nangan bagada siri manua simigi, samba sautet lagai. Teret arasilo si Bali katoneman si Bara Kayason samba kasaale sabagai inyapei obake rangan sia. Soibo nenda lewet kuarangan saale kai Paulus samba kai Silas rae ka Berea. Sege rale sedda Asia ka uma parurukada tai Yahudi. Tai Berea nekne makatopit sia bele pe tai Tesalonika. Bulat raoba masih silo tiboyete kamanua samba sinin gogoi rabasa surat si punenan, masih leleng ake elek bulan nia leuk sangamberi si kuada. Oto maigisia amato nimbaga, samba tak magulai tai Grika siabeu tiboi tubu, tai nanalep samba tai manteu. Kele aragai nia tai Yahudi si kudu ka Tesalonika, nganganto manakena tiboye te kamanua si Paulus ka Berea, oirangan leuet sedda masih pakatai nganga, sama masih gejake bagada siri manua simigi. Ola kerangan saale rakoniake si Paulus kabebet kuat, si Silas sama si Timoteus ale amukudu sedda. Tapoi sia si pasi ambit si Paulus, taruh kerangan nia pat aili ka Athena. Ia geti lepa arasila paten dekat Paulus kai Silas, sama Timoteus rawi si Maruei, toili sia ka Berea. Ainia masih ngengena si Silas, sama si Timoteus ke Athenas Paulus, tenan le goluk bagania, aico sun le tularak sabulungan kabagal lagai. Kalulun nek-nek, pati bawa kenangan ta Yahudi ka umah parurukada, samba sia si kaloto ake te kamanua, samba senen gogoi kapasakiat katubuda si ooi sedda. Ai leu piga pa si masiku pa tua te Epikuros, samba ta istoa si pajoklu ake nia, sabagai masikua, apa teh ititiboy si mahigi tiboyet nekne? Sabagai masikua, ay pa ititiboy pagalayat te kamanua bagay. Ay ititiboy po pagalayat Yesus samba katusuruat si mamatei. Lepa alarangan nia, abidrangan nia kapurapanan areopagus kuarangan. Umayleu kuagay kai ngantoman si bau kipanenda siniboy no? Anu pa arep po kapiu mai si makisei kabagamai. Ia te kuobak kai kuagai kai apa katukulobat sangam beri nia nenda. Aipoi tay Athena samba si oyake si kudus edda, tak anai bagai si obat bagada, sarat masih tiboy, sama masih arepi si babara si bau. Puryo nangan si Paulus katalagat Areopagus kuanangan. Kam tay Athena, huicho bulat masuru kam katubut sabulungan moi. Aipoi, gele aku pugajek kasangaliok lagai moi, samba kuicok kuduat penindokat mui, sesekungan sarapa si bulat si barah surat, katai kamanua si taya agayet, oto sinurui mui, si taya agayet mui, nyate ku sesegake kamata mui. Tai kamanua si barah ke polak samba sangamberi si barah kabagania, nyate Tuhan manua samba polak, taam kuku dunia kauma sigalai kabei, nia lewe taanai kauna nia paroman sirimanua. Nia lepoi sipa sikakau puri manoyat samba enga samba sangamberi nia ka sangamberi sirimanua. Kasara sirimanua le ai barake sangamberi bangsa sirimanua masih kuduji sangalio polak. Ai teteriakean leu rura kasia samba pasongan kudwadda, bule ragaba teka manua, kei gaba-gaba seserangan nia, tapoi areu nia kasenen tubudda. Katubu nia lepoi tapuriri manua, tapu ngongoi-ngoi samba ai, kele si kwadda piga pak kakam. Sita nene leu tatogat teka manua. Otoke tatogat teka manua sita, buit ikua kabagata makere kamas tai kamanua. Elek kaperak, elek kabuku, sigalai kaagai kabei samba pinaatut sirimanua. Oto tetere putai agayat sirimanua, taan ai puletsei tai kamanua. Tapoi kineneget sangamberi sirimanua kaipa-kaipa ikua rabawake paatuadda. Aipoi ai tetereakean saragogoi, seda ikau hukuman simaroipo kataika polak, kakabe sara sirimanua sirio akenen nia. Pasitonen bagada sangamberi sirimanua kapagalayat nene, ai suruakean nia ka simamatei. Kele arare pagalayat katusruat simamatei, asarangan nia sabagai, sabagai geti masikua. Koba pele kuarep kai minca nutiboi pagalayat nene. Lepa kadiwaket nangan sia si Paulus. Tapoi ailew kata lagada situn akik nia, matunim nangan bagada, kata lagada inyate si Dionysius, laddau Areopagus, samba sara sinanalip si puoni si Damaris, samba aipele sabagai.